Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib, qala Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdil Latif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Selesai kemarin pada dobit yang ketiga berkenaan dengan tidak diberlakukannya jarah dari seorang alim kepada seorang perawi jika diketahui atau jika ada indikasi sebab jarahnya dikarenakan tidak insaf, baik dikarenakan perbedaan i'tiqad atau karena adanya al-munafasah bainahuma. Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullah pada dhabit yang keempat, la yuqbalul jarhu sudah ini yang keempat juga ya, enggak diterima jarah kepada orang yang sudah masyhur, ya, kepada orang yang sudah masyhur. Nah, selanjutnya dhabit yang kelima kata beliau rahimahullah, la ibrata bi jarhin lam yasihha isnaduhu ilal imamil mahkiyi anhu. Tidak ada ibrah, yakni tidak teranggap, ya, tidak teranggap sebuah jarah yang sanadnya tidak sahih sampai kepada imam ataupun alim yang menjarah tersebut. Dan ini tentunya perkara yang mendasar karena ilmu hadis dibangun di atas keabsahan sanad. Ya. Sebagaimana hadis Nabawi, ya, untuk disyahkan, dikatakan itu makbul, harus bersih sanadnya, harus, ya, makbul sanadnya. Maka demikian pula al-kalam ala ruwat yang menjadi asal dari al-kalam ala hadis, ya. Maka demikian pula kalam ala ruwat itu tidaklah diterima sampai sanadnya syah kepada imam yang dihikayatkan atau dikutip darinya ucapan tersebut. Nah, dan ini juga salah satu sudah berlalu kemarin, ya, ketika terjadi ta'arud antara al-jarh wa ta'dil min imamin wahid, dari satu imam yang sama. Ya, disebutkan di antara kaifiat dalam mentarjih antara kedua antara aqwal ini atau qaulan ataupun aqwal dari imam ini adalah dengan memperhatikan sanad. Jangan sampai sanad yang mentadil itu dhaif sementara sanad yang menjarah itu yang makbul, sehingga didahulukan sanad yang atau ucapannya yang menjarah atau sebaliknya. Ya, maka ini menunjukkan kedetailan para ulama, ya, ahli hadis rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya segala sesuatu itu membutuhkan keabsahan sanad, termasuk al-kalam al-ruwat. Nah, karena sebagaimana ada kadzib ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kadzib kepada seorang imam ini lebih memungkinkan lagi, ya, kadzib atas nama seorang imam ini lebih memungkinkan lagi. Dan sebagaimana ada al-khata, ya, ada fushul ghalat atau ada nisyan dalam masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para penukilnya, maka dalam penukilan kalam a'immah juga lebih memungkinkan lagi. Ya. Karena itu tidak ada ibrah, ya, tidak terpakai jarah dari seorang imam yang ketika diketahui sanadnya ternyata sanadnya tidak sahih. Apalagi kalau tidak ada sanadnya sama sekali. Diperiksa di semua buku yang ada hanya dikatakan si fulan berkata demikian, tidak ada sanad sama sekali. Nah, tidak ada sanad sama sekali. Kata beliau qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa naqala Ibnu al-Jauzi min tariq al-Kudaimi an Ibn al-Madini an al-Qattan annahu qala ana la arwi anhu yakni Aban Ibn Yazid al-Attar wa hadha mardudun li anna al-Kudaimiyya dha'ifun. Ya. Ibn al-Jauzi rahimahullah menukil ucapan jarah wa ta'dil dari Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ya. Ibn al-Jauzi mengutip, ya, membawakan kutipan al-jarah dari Yahya bin Sa'id al-Qattan kepada Aban bin Yazid al-Attar. Namun melalui di dalam sanad penukilan Ibn al-Jauzi sampai kepada Ibn al-Qattan melewati jalurnya Al-Kudaimi, ya, yaitu Muhammad bin Yunus ibn Musa al-Kudaimi. Dari Ibn al-Madini, dari Al-Qattan, bahwa Al-Qattan mengatakan mengkritisi Aban bin Yazid, ana la arwi anhu, aku tidak meriwayatkan darinya. Yani Ibn al-Qattan meninggalkan hadisnya. Dan ini merupakan jarah syadid zahirnya. Karena para ulama, walaupun seorang perawi itu dhaif, tapi dhaifnya tidak parah, mereka tidak akan meninggalkannya. Tetap mereka menulis riwayat perawi yang dhaif, yang dhaifnya ringan lil i'tibar, supaya bisa dijadikan i'tibar nantinya. Nah, maka ketika Ibn Qattan mengatakan ana la arwi anhu, ini menunjukkan jarah yang syadid. Nah. Namun kata Ibn Hajar rahimahullahu taala mengomentari kutipan Ibn al-Jauzi, wa hadza mardud. Kutipan Ibn al-Jauzi dari Al-Qattan ini tertolak. Kenapa? Li'anna al-Qudaimiyah dhaif. Karena Al-Qudaimi sendiri adalah perawi yang dhaif. Maka tidak syah sanadnya kepada Ibn al-Qattan. Summa qala rahimahullahu taala. Dan ini tentunya perkara yang penting. Ya. Karena ketika sanad terhadap seorang sanad sampai kepada ucapan atau afwan, sanad ucapan jarah seorang imam tidak syah, maka tidak bisa diamalkan sama sekali. Tidak bisa diamalkan sama sekali. Nah. Karena ini berkenaan dengan a'radun nas, berkenaan dengan kehormatan seseorang. Dan sudah disebutkan bahwasanya sebagian ahlul ilm menyebutkan, seperti Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan bahwa a'radun nas itu tidak boleh digugurkan kecuali dengan bayyinah yang dengannya bisa dihalalkan harta orang lain. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara nyawa, harta dan kehormatan. Maka sebagaimana tidak boleh melanggar nyawa, darah dan harta orang, mengambil harta orang kecuali dengan bayyinah, maka demikian pula tidak boleh melanggar ard, ya, kehormatan orang kecuali dengan bayyinah. Maka ketika sanadnya dhaif, maka ini sama sekali tidak bisa digunakan untuk mengomentari aradnya dia. Ya, aradnya Aban bin Yazid Al-Attar. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana wara' para ulama dalam berbicara terhadap kehormatan, mengomentari kehormatan orang lain, dalam mengomentari kehormatan para perawi, ya, bahwa mereka menolak semua qadah kepada seorang perawi jika sanadnya tidak sahih kepada imam tersebut. Wa mimma yu'akkadu i'tibaru dzalika, mimma yu'akkidu i'tibaru dzalika fi ma yunsabu ila al-a'immati min al-aqwal rasmul hafidhi Al-Hafidhi Abi Al-Hajjaj Al-Mizzi liman hajihi fi muqaddimati kitabihi Tahdhibil Kamal. Di antara hal yang menguatkan bahwa para ulama tidak menerima jarah, demikian pula ta'dil, bukan hanya jarah saja, ta'dil juga demikian, tidak menerima jarah ataupun ta'dil kepada seorang, ya, perawi jika sanad sampai ke imam tersebut tidak sahih, tidak syah, tidak makbul maksudnya, ya. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah apa yang disebutkan atau rasm, ya, aturan yang disebutkan oleh Al-Mizzi rahimahullahu taala, ya, ketika beliau menyebutkan manhajiyah beliau dalam muqaddimah Tahdhibul Kamal, ya, yakni manhajiyah beliau dalam menyusun Tahdhibul Kamal, ya. Haitsu qala, di mana beliau mengatakan walam nadzkur isnada kulli qaulin min dzalika fi ma bainana wa baina qa'ilihi khauf at-tafwil. Kata beliau, ya, dan kami tidak menyebutkan sanad antara, ya, kami tidak menyebutkan sanad setiap aqwal jarh wa ta'dil yang kami kutip dalam buku ini, ya, sanad antara kami dengan imam tersebut karena khawatir terlalu panjang nanti bukunya. Lihat kalimatnya, ini seakan-akan penyebutan uzur dari beliau. Yani di zaman itu tentunya penyebutan sanad masih menjadi kebiasaan dalam karya tulis para ulama. Ya, masih menjadi kebiasaan dalam karya tulis para ulama. Nah, maka sebelum ada yang mengkritisi kitabnya, kok setiap ucapan jarh wa ta'dil di dalamnya tidak ada yang disebutkan sanadnya, maka di muqaddimah beliau sudah sebutkan uzurnya. Ya, uzur menunjukkan bahwa ini yukhaliful asal. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ya. Apa yang biasanya? Biasanya harus kamu sebutkan sanadnya, itu yang normalnya. Kamu harus sebutkan sanadnya. Dan ketika ini yang menjadi aturan baku di kalangan ulama bahwa kamu harus sebutkan sanadnya, ini menunjukkan bahwa apa? Mereka menjadikan, tetap menjadikan sanad sebagai apa? Iktibar untuk diterimanya aqwal dalam jarh wa ta'dil. Jelas ya? Kemudian beliau menyebutkan uzurnya bahwa khaufat tatwil. Kalau saya sebutkan semuanya, ya ada sanadnya, ada. Saya punya sanadnya, cuman terlalu panjang. Kalau disebutkan satu persatu. Wa qad dzakarna min dzalika syai'a syai'a ba'da syai' li'alla yakhluwa al-kitabi min al-isnadi 'ala 'adatin 'ala 'adati man taqaddamana min al-a'immati min dzalik. Walaupun demikian, tidak semuanya kami kosongkan dari sanad. Ada beberapa akwal, ya ada beberapa akwal yang kami tetap sebutkan sanadnya agar buku ini tidak kosong dari sanad. Yang mana sudah menjadi kebiasaan ul-a'immah terdahulu yang mendahului kita senantiasa menyebutkan sanad dalam buku mereka. Ya, jadi beliau punya sanadnya, ya ada semuanya dan ini yang menjadi asal. Ya, dan ini manhajnya para ulama bahwa jangankan apa, bukan hanya dalam hadis nabawi tapi juga dalam aqwal jarh wa ta'dil mereka tetap membutuhkan apa sanadnya, diperiksa sanadnya. Kemudian beliau menyebutkan, ya karena beliau sebutkan sanadnya semua sudah ada, ya berarti al-uhda ilaihi, uhdahnya kepada beliau, ya al-uhda alaihi, uhdahnya kepada beliau. Kemudian beliau menyebutkan apa rasamnya, yakni aturan yang terdapat dalam buku ini dalam masalah penukilan. Kata beliau, "Wa ma lam nadhkur isnadahu fi ma bainana wa baina qailihi, fama kana min dhalika bi sighatil jazmi fa huwa mimma la na'lam. La na'lamu bi isnadihi an qailihi al-mahki dhalika anhu ba'san." Adapun ucapan jarh wa ta'dil yang kami kosongkan dari sanad, yang kami tidak sebutkan sanadnya. Kalau kami sebutkan sanadnya, silakan kalian periksa sendiri. Silakan diperiksa sendiri kalau saya sebutkan sanadnya. Tapi itu enggak banyak dalam Tahdzibul Kamal. Nah, kalau kami tidak sebutkan sanadnya, maka ya di sini beliau menempuh seperti apa yang ma'ruf dari mu'allaqat dalam Shahihain. Ya. Kalau kami bawakan dengan sighatul jazm, maka ini termasuk ucapan yang kami tidak menganggap ada apa-apa dalam sanadnya. Ya, ini sanadnya bagus. Ya, ya la na'lamu ya bi isnadihi ba'san maksudnya. Ya, kami tidak mengetahui ada apa-apa pada sanadnya. Maksudnya, kalau kami bawakan dengan sighatul jazm maka itu makbul. Ya, sanadnya diterima. Wa makana minhu bi sighatit tamrid fa rubbama kana fi isnadihi ila qailihi dzalika nadhar. Namun kalau kami bawakan dalam sighatut tamrid ruya kila yuzkaru an fulan maka apa? Terkadang dalam sanadnya ada nadhar. Yani sanadnya dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. 6. Jadi kalau dalam Tahdzibul Kamal misalnya ya Al-Mizzi mengatakan qala Ibnu Ma'in, maka ini berarti sanad antara Al-Mizzi dengan Ibnu Ma'in menurut Al-Mizzi itu syah, ya, yakni makbul. Imma sahih wa hasan, yang jelas makbul sanadnya. Kalau Ibnu Al-Mizzi mengatakan qala Al-Bukhari, qala Ibnu Madini misalnya, maka ini apa? Ya, atau dzakara Ibnu Ma'in misalnya, atau kadza disebutkan dengan sighatul tamrid. Sighatul jazm. Kalau sighatul tamrid berarti misalnya ruya Ahmad annahu qala fi fulan, maka ini berarti dhaif atau ada nadhar dalam sanadnya. Ada kelemahan dalam sanadnya. Atau dikatakan misalnya qila an Abi Hatim, ya. Disebutkan dari Abu Hatim annahu qala fi fulan kadza. Ya, dan seterusnya. Jelas ya? Maka ini sanadnya fihi nadhar. Dan ini manhaj atau qaidah yang penting diperhatikan bagi orang yang membaca Tahdzibul Kamal. Bagi orang yang membaca Tahdzib Al-Kamal. Kata beliau, nadhiru ma taqaddam alla yuqbala tawthiqu lam yasiha isnaduhu ila al-imam al-mahki anhu. Ya, semisal dengannya kebalikannya. Kalau tadi tidak diterima jarah kalau sanadnya tidak sahih, maka ini juga berlaku pada kebalikannya. Tidak diterima apa? Tawthiq kalau sanadnya tidak sahih. Wa min dzalika ma rawahu Ali ibn Abdul Aziz al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Taib Ali ibn Abdul Aziz al-Baghawi al-Baghawi an Sulaiman ibn Ahmad annahu qala sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul ma ra'aitu syamiyan asbata min farj ibn al-Fadalah. Min farj ibn Fadalah. Naam, diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Sulaiman ibn Ahmad, beliau berkata, saya mendengar Ibnu Mahdi berkata tentang Farj ibn Fadalah, saya tidak pernah melihat perawi dari negeri Syam yang lebih afdol dibandingkan dirinya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, komentar beliau Ibnu Hajar terhadap ini sanad riwayat ini, la yughtaru ahadun. 6. Bil hikayatil marwiyati fi tawthiqihi an Ibnu Mahdi. Jangan ada seorang pun yang tertipu dengan hikayat yang diriwayatkan dari Ibnu Mahdi bahwa beliau mentausik Farj Ibnu Fadalah. Kenapa? Fa innaha min riwayati Sulaiman ibn Daud wa huwa al-Wasithi wa huwa kadzdzab. Karena riwayatnya atau sanad tausiknya Ibnu Mahdi terhadap Farj Ibnu Fadalah ini berasal dari jalurnya Sulaiman ibn Ahmad al-Wasithi wa huwa kadzdzab, dan dia seorang perawi yang kadzdzab, maka enggak diterima. Baik. Maka ini semakin menguatkan atau menunjukkan kepada kita pentingnya kembali ke apa? Kembali ke al-masadirul asliyah. Kembali kepada al-masadir al-asliyah, karena di buku-buku wasaid seperti Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib ataupun kutubnya siapa? Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya. Hanya kadang hanya langsung disebutkan kalam a'immah. Kalam imamnya, tidak disebutkan sanadnya. Ya. Dan sanad ini disebutkan di buku-buku apa? Al-Masadir al-Asliyahnya. Ya. Maka ya, kalau untuk Tahdzibul Kamal ada kaidah, ada rasam ataupun ada manhaj dari Al-Mizzi seperti ini, itu tidak mencegah kita untuk tetap kembali kepada masadir asli kalau ada. Ya, walaupun Al-Mizzi kata beliau, kalau saya tidak sebutkan sanadnya dan saya bawakan dengan sighatul jazm, maka ini bagi saya sahih. Ya, ini uhdahnya kepada beliau. Ya, namun itu tidak mencegah kita untuk balik ke al-masadir al-asliyah, kemudian mengecek sanadnya jika memang ditemukan. Jika memang ditemukan. Taib, ini selesai dhabit yang kelima, yakni pentingnya atau harusnya, ya. Al-jarh wa ta'dil itu juga memiliki sanad yang makbul, ya, kepada al-qa'il. Kemudian kaidah ataupun dhabit yang keenam, la yultafatu ilal jarhi sadiri minal majruhi illa idza kana al jarihu imaman lahu inayatun bihadha asy-sya'ni wa qad khala rawi al majruhi anit tawthiqi wa lam tadhhar qarinatun tadullu ala tahamulil jarhi fi jarhi. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak ditoleh, layul tafatu, enggak boleh ditoleh jarah yang bersumber, yang berasal dari seorang alim yang majruh juga. Ini hukum asalnya. Iya, hukum asalnya. Taib. Asalnya adalah apa? Yang diterima jarahnya adalah imam alim yang tidak majruh. Ya. Alim yang tidak apa? Yang tidak majruh. Jelas sampai sini, ini asal. 6. Kenapa? Karena asalnya faqidus syai' la yu'thih. Orang yang tidak thiqah, bagaimana dia bisa mensiqahkan orang lain? Orang yang majruh, ya, kemudian dia menjarah orang lain, dia sendiri majruh. 6. Kata beliau, ya, apakah aturan ini berlaku secara mutlak? Yani betul-betul rawi yang majruh itu betul-betul dibuang kalamnya terhadap perawi lain ketika dia menjarah? Kata beliau, illa, kecuali. Idza kana al-jarihu imaman. Kecuali kalau yang menjarah ini imam. Ya, ini tidak ada masalah kan, seorang imam dhaif, tidak ada masalah. Ya. Ada imam dhaif. Ya. Dia dhaif. Kemudian lahu inayatun bihadza syan. Dia punya inayah, perhatian dengan ilmu al-jarhi wa ta'dil ini. Ya. Kemudian wa qad khala rawil majruhi an at-tawthiq. Sementara rawi yang dijarah itu tidak ada yang mentausik. Walam tadhhar qarinatun tadullu ala tahamulil jarih fi jarhi. Dan tidak ada qarina yang menunjukkan bahwa jarahnya dia ini ada tendensi tertentu, ada tujuan tertentu. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala menyatakan bahwa asalnya ketika seorang rawi dia majruh, dia sendiri majruh. Ini majruh bukan majruh dalam dhabatnya, ya. Majruh dalam dhabatnya, dia sendiri rawi yang dhaif. Ya. Namun kalau dia menjarah, lantas ketika dia menjarah perawi yang lain, maka asalnya ini tidak diterima. Enggak diterima. dengan tiga syarat. Afwan, tidak diterima. Ya, kecuali kalau apa? Terpenuhi tiga syarat. Kecuali kalau terpenuhi tiga syarat, barulah jarah dari al-jarih, afwan, jarah dari al-majruh ini diterima. Jadi asalnya jarah dari al-majruh kepada seorang perawi enggak diterima kecuali kalau memenuhi tiga syarat, baru diterima. Yang pertama, syarat pada al-majruh ini bahwa dia seorang imam, ya, yakni adalahnya bagus, ya, adalahnya bagus, dia punya sifat wara, dia punya sifat insaf, ya, dan dia punya inayah dalam jarh wa ta'dil, yakni dia alim bi asbabil jarh wa ta'dil. Ya, karena kan masalah riwayat hadis nabawi dengan masalah asbab jarh wa ta'dil kan berbeda. Yakni lebih ringan ini. Lebih ringan pengetahuan terhadap asbab al-jarh wa ta'dil dibandingkan tanggung jawab hafalan yang kuat dalam meriwayatkan hadis nabawi, tentunya berbeda. Iya kan? Ini dua hal yang berbeda. Yakni ada orang pakar dalam jarh wa ta'dil tapi ketika dia meriwayatkan hadis dia dhaif. Itu hal yang apa namanya? Tidak ada masalah tentunya. Hal yang maklum, bisa di apa? Makul, ya, hal yang bisa difahami. Iya. Jadi syarat yang pertama, si imamnya ini dia punya adalah yang mencegah dia dari sifat apa yang mengantarkan dia kepada sifat wara dan sifat insaf. Dan yang kedua, dia alim bi asbabil jarh wa ta'dil. Intinya walaupun dia dhaif, dia pakar dalam jarh wa ta'dil. Kemudian syarat yang kedua, si perawi yang dia jarah ini tidak ada yang mentakdilnya. Ya, ini tidak ada yang menentang jarahnya dia. Ya. Kalau ada seorang perawi dia kalam terhadap dia cuman apa yang ada cuman jarah saja. Tidak ada ta'dil sama sekali. Yang ada cuman jarah dan jarahnya cuman dari orang yang majruh ini. Maka diterima. Kenapa? Setelah berlalu ihmalul kalam aula min ihmalihi. Karena kalau enggak dipakai ini dia majhul, yang mending dipakai saja. Daripada dia majhul. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada qarinah yang menunjukkan ada kepentingan dalam menjarah. Ya. Ya ini bisa siapa tahu misalnya ya, dia majruh. Kemudian ada orang yang tidak suka, kemudian dia jarah juga supaya dia juga majruh. Ini kembali kepada kaidah dhabit sebelumnya ya, bahwa tidak boleh jarah itu memiliki tendensi ataupun tujuan-tujuan tertentu, baik karena perbedaan i'tiqad atau karena al-munafasah bain qaran. Ini tiga syarat. Kapan tiga syarat ini terpenuhi, maka jarah dari al-majruh boleh diterima. Wa illa maka enggak diterima. Contoh kata beliau, fa minal mardud li mu'aradatihi bi tawsiq. Di antara contoh, ya, jarah dari al-majruh yang ditolak oleh para ulama karena bertentangan dengan tawsiq dari imam yang lain, qaul Abil Fatah Al-Azdi. Ini masyhur, Abul Fatah Al-Azdi masyhur kalam beliau dalam jarh wa ta'dil. Akan mudah kita dapatkan dalam buku-buku jarh wa ta'dil kalamnya Abul Fatah Al-Azdi, banyak. Ya. Namun beliau seorang rawi yang dhaif. Beliau sendiri majruh. Abul Fatah Al-Azdi sendiri apa? Majruh. Tapi pakar dalam jarh wa ta'dil. Abul Fatah Al-Azdi rahimahullah. Kata beliau, ucapan Abul Fatah Al-Azdi fi Ahmad ibn Shabib Al-Habati atau Al-Habati. Abul Fatah Al-Azdi mengatakan munkarul hadithi ghairu mardin. Iya. Ahmad ini ibn Shabib munkar hadis dan ghairu mardi. Iya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar lam yaltafit ahadun ila hadzal qaul balil azdi ghairu mardi. Tidak ada seorang pun ulama yang menoleh kepada ucapan Abul Fatah Al-Azdi, justru Al-Azdi sendirilah yang ghairu mardi. Justru apa? Iya, Al-Azdi sendirilah yang apa? Ghairu mardi. Yani dia sendiri yang tidak diridhoi, yani dhaif. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain beliau berkata dalam Hudas Sari, la ibrata biqaulil azdi li'annahu huwa dhaif. Fa kaifa yu'tamadu fi tadhifi thiqat? 6. Tidak ada ibrah terhadap ucapan Al-Azdi dikarenakan dia rawi yang dhaif. Maka bagaimana bisa dijadikan ucapannya sebagai sandaran untuk mentadhif as-siqat? Berarti kan kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, untuk mentadhif as-siqat. Berarti ini orang, ini perawi sudah ada yang mensiqahkan dia. Jadi tadhifnya Abul Fatah Al-Azdi itu mu'aradhah dengan tausik, hatta walaupun dari tausik dari satu orang yang seorang imam yang mu'tadil atau apalagi mutasyaddid. Ya, bukan yang mutasahil tentunya, karena mutasahil yang sudah kita sebutkan wujuduhu ka'adami dalam hal apa? Dalam hal mentadil. 6. Sudah ya? Maka dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ucapan yang pertama beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang menoleh kepada ucapan Abul Fatah Al-Azdi karena dia sendiri ghairu mardi. Ini terkesan zahirnya ucapan yang pertama ini menunjukkan bahwa alasan ucapan Abul Fatah ditolak karena dia sendiri dhaif. Ya. Dan ini apa namanya? Menjadi landasan. Tapi kemudian ucapan yang kedua dari Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan bahwa sebab ditolaknya ucapan Abul Fatah Al-Azdi ya pada Ahmad bin Syabib bukan semata-mata karena dia dhaif. Bukan. Ya. Bukan gara-gara itu. Tapi dikarenakan dia mentadhif seorang perawi yang sudah disikohkan oleh alim yang lain. Fa kaifa yu'tamadu fi tadhif thiqat? Jelas ya? Artinya kalau dari awal dia tidak ada mensikohkan, maka yu'tamadu dijadikan sandaran ucapan rawi, ucapan seorang alim walaupun dia majruh. Selama dia alim, biasbabil jarhi wa ta'dil. Baik, berikutnya qaul Abdurrahman ibn Yusuf ibn Khirash. Ini sudah berlalu. Fi Amr ibn Sulaim az-Zuraqi thiqatun fi hadithihi ikhtilatun. Iya. Abdurrahman bin Yusuf bin Khirash. Ya, ucapan Abdurrahman bin Yusuf bin Khirash kepada Amr bin Sulaim az-Zuraqi. Ya, katanya thiqah, tapi ada ikhtilat dalam sanad dalam hadisnya. Apa kata Ibnu Hajar? Qala Ibnu Hajar Ibnu Khirashin, ya. Ibnu Khirashin madhkurun birrafdi wal bid'ati fala yultafatu ilaihi. Ibnu Khirash itu disebut bahwa dia melakukan terjatuh dalam bid'ah rafad, ya, fala yultafatu ilaihi, maka tidak boleh ditolak ucapan dia kepada Amr bin Sulaim ini az-Zuraqi. Baik. Tentunya ini juga sebagai penjelasan ataupun kalimat Ibnu Hajar di sini ketika beliau mengatakan Ibnu Khirash disebutkan ya melakukan bid'ah rafidhah sehingga tidak ditoleh ucapannya. Ini tentunya ucapan umum dari Ibnu Hajar. Yani alasan mengapa jarahnya ya Ibnu Khirash kepada Amr bin Sulaim az-Zuraqi itu bukan murni dikarenakan bid'ahnya. Kenapa? Ibnu Hajar sendiri sudah merojihkan dalam Nuzhatun Nadhar bahwasanya apa? Bahwasanya bid'ah itu ya bukan yani bid'ah pada seorang perawi ya selama terpenuhi semua syarat-syarat yang lain dari syarat diterimanya perawi itu bukan jarah. Itu bukan apa? Itu bukan jarah. Nah, maka ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini bahwa ucapan Ibnu Khirash ditolak karena dia sendiri majruh dengan bid'ah, ini tentunya apa? Tidak zahirnya seperti itu. Kenapa? Karena sudah berlalu masyhur Ibnu Khirash juga dipakai ucapannya. Ya. Alasan Ibnu Hajar rahimahullah melihat apa mengucapkan kalimat ini karena sudah ada tausik sebelumnya dari imam yang lain kepada Amr bin Sulaim az-Zuraqi. Maka seakan-akan beliau mengatakan ini az-Zuraqi sudah ada mentausik. Datang Ibnu Khirash, mengatakan fi hadis ikhtilaf. Maka ini enggak ditolak. Apa enggak ditoleh karena dia apa? Madzkurun fil bidah. Yani terkadang seorang imam menggunakan alasan-alasan yang seperti ini yang asalnya sebenarnya bukan jarah untuk menolak suatu pendapat karena bertentangan dengan pendapat yang lebih rajih. Dan ini hal yang juga masyhur dalam pembahasan ilmu hadis bahwa terkadang seorang imam menolak hadis yang betul-betul bersih, zahirnya bersih, kemudian didoifkan, ditaklil dengan illat yang terkadang ghairu qadihah. Kenapa? Karena di hatinya dia tahu ini hadis bermasalah. Cuman saya tidak bisa mendapatkan illah yang qadihahnya apa. Akhirnya beliau mentaklil hadisnya dengan illah yang ghairu qadihah. Ini hal yang ma'ruf dalam ilmu ilal. Ya. Bahwa terkadang seorang alim mentaklil suatu hadis bukan dengan illah yang qadihah. Maka demikian pula di sini, berhubung ucapannya Ibnu Khirash kepada Az-Zuraqi bertentangan dengan tausik a'immah, maka beliau menolak. Ya, dan disebutkan alasan yang sebenarnya alasan ini bukan alasan untuk menolak, yakni bahwa dia mazkur birrafad dan seterusnya, enggak. Bukan semata-mata karena Ibnu Khirashnya majruh, tapi dikarenakan apa? Dia menyelisihi ya imam lain yang mentausik Az-Zuraqi. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, maka ini contoh dua imam yang punya aqwal jarh wa ta'dil ya dalam kitab-kitab para ulama, yaitu Abul Fatah Al-Azdi dan Ibnu Khirash punya kalam dan hukumnya ya seperti ini. Ibnu Khirash sudah berlalu kemarin, hukum tersendiri bagi beliau, kalam beliau terhadap siapa? Kepada Ahlus Syam. Kepada Ahlus Syam. 6. Nah. yang menjadi bukti bahwasanya ucapan Abul Fatah Al-Azdi dan Ibnu Khirash itu ditolak, atau jarahnya mereka berdua ditolak kepada seorang perawi, itu bukan murni gara-gara dianya sendiri majruh, melainkan karena bertentangan dengan tausik. Buktinya adalah di tempat lain Al-Hafidh Ibnu Hajar menjadikan ucapannya Al-Azdi itu itimat. Kapan? Ketika rawi tersebut yang dijarah oleh Al-Azdi kosong dari tausik. Kosong dari tausik. Kata beliau, min amsilati i'timadil Hafidh Ibnu Hajar lil jarhis sadiri minal azdiyi li adami tausiki rawi mayali. Rawi mayali. Di antara contoh, Al-Hafidh Ibnu Hajar beramal ya dengan jarahnya Al-Azdi. Ya, kenapa dia beramal? Karena tidak adanya tausik pada perawi yang bersangkutan. Kosong. Maka al-imal aula min ihmalihi. I'malul qaul atau i'malul jarah aula min ihmalihi. Contoh. Qaulul Azdi fi Ibrahim ibn Mahdi ibn Abdurrahman al-Ubulli yada'u al-hadis masyhurun bidzalik. La yanbaghi an yukhraja anhu haditsun wala dzikr. Kata Al-Azdi terhadap Al-Ubulli, Ibrahim ibn Mahdi, Al-Ubulli, dia ini pemalsu hadis. Masyhur dia sebagai pemalsu hadis. Maka selayaknya, ya, tidak hadis dia tidak boleh diriwayatkan, bahkan tidak boleh disebutkan. Apa kata Ibnu Hajar, rahimahullah, dalam Taqribut Tahdzib? Kadzabuhu. Mereka menisbatkannya atau menyatakan dia sebagai pendusta. Lihat, beliau i'timad dengan kalamnya Al-Azdi. Ya, kenapa? Karena Al-Ubulli ini tidak ada satupun alim ya yang mu'tabar yang mentausiknya. Contoh yang kedua. Qauluhu fi Ibrahim ibn Ismail ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah. Ibrahim ibn Ismail ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah. Majhulun dha'afahu al-Azdi. Lihat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini rawi majhul, didhaifkan oleh Al-Azdi. Jadi majhul, tidak ada seorang pun, tidak ada tausik sama sekali padanya, dan tidak ada jarah yang lain kecuali jarahnya siapa? Al-Azdi. Maka beliau beramal dengannya. Ya, beliau beramal dengannya. Taib. Sudah ya. Nah, ini dhabit yang keenam. Jadi berkenaan dengan rawi-rawi yang majruh, berkenaan dengan alim yang berbicara dalam jarh wa ta'dil dan dia sendiri majruh seperti Abul Fatah Al-Azdi dan Abdurrahman Ibn Khirash, cara menyikapi jarh mereka seperti ini. Ya, ini kesimpulannya, asalnya bahwa apa? Jarh dia tidak dipakai untuk menjarah perawi lain kecuali kalau terpenuhi tiga syarat. Kecuali kalau terpenuhi tiga-tiganya. Ya, syarat yang pertama dia insaf, dia punya apa, dia wara dan alim bi asbabil jarh wa ta'dil. Yani pakar dalam jarh wa ta'dil. Kemudian yang kedua, perawi yang mereka jarah ini khalin anit ta'dil. Yani ta'dil mu'tabar. Ya, minal mu'tabarin. Tidak ada ta'dil padanya. Kemudian yang ketiga, tidak ada indikasi bahwa jarahnya itu karena ada kepentingan pribadi di situ. Taib Allahu taala alam bisawab. Dan ini penting mengetahui Al-Azdi dan Ibnu Khirash, karena seperti yang kita katakan ucapan beliau juga banyak disebutkan di buku-buku jarah wa ta'dil. Walaupun tentunya tidak sebanyak yang lain, tapi termasuk sering ditemukan lah. 6. Tsumma qala rahimahullah pada dhabit yang ketujuh. Ini dhabit yang ketujuh mirip dengan dhabit yang kelima sebenarnya. Ya. Mirip dengan dhabit yang kelima ataupun dhabit yang keenam. Sebenarnya ya, imma dia mimbab sanad ataukah mimbab dialah pemilik ucapan itu aslinya. Kata beliau rahimahullah, la yultafatu ila jarhin yaghlibu ala dhanni anna masdarahu dha'ifun. Ini penjabaran sebenarnya dari apa dhabit yang kelima dan yang keenam. Dhabit yang kelima kemarin sebelumnya disebutkan apa? Tidak diterima jarah ataupun takdil dari seorang imam kalau sanadnya tidak sahih. Ya, tidak sahih di sini maknanya tidak makbul, enggak diterima. Dan yang keenam tadi tidak diterima jarah dari al-majruh kecuali kalau terpenuhi tiga syarat. Ah, yang ketujuh ini adalah tidak boleh ditolak, tidak boleh ditoleh. Yani kita menolak jarah kalau dugaan besar kita masdar, ya, referensi dari jarah itu berasal dari orang yang dhaif. Imma dia si dhaif ini masuk dalam deretan sanadnya ataukah asalnya itu ucapan dia kemudian dikutip oleh yang lain. Nah, yakni sumber dari jarh itu adalah rawi yang dhaif atau yang majruh. Ini diperjelas lewat contoh. Kata beliau, "Wa min dzalika anna Abdurrahman ibn Mahdi, anna Abdurrahman ibn Syuraih al-Ma'afiri thiqatun ittifaqan. Lakin syadza ibn Sa'ad faqala munkarul hadis." Contohnya Abdurrahman ibn Syuraih al-Ma'afiri, para ulama sepakat beliau rawi yang thiqah. Namun Ibn Sa'ad syadza sendirian mengatakan munkarul hadis. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari, "Lam yaltafit ahadun ila Ibn Sa'ad fi hadza. Fa inna maddatahu min al-waqidi fil ghalib wal waqidi laysa bi mu'tamad." Ibn Sa'ad atau tidak ada seorang pun alim ulama yang menoleh kepada jarahnya Ibn Sa'ad. Kenapa? Karena sumber dia, ya, sumber jarahnya dia itu biasanya berasal dari Al-Waqidi. Kebanyakannya dari Al-Waqidi. Sementara Al-Waqidi sendiri laisa bi mu'tabat, enggak bisa dijadikan sandaran dalam jarah wa tadi. Ya. Jadi maksudnya di sini bahwa Ibn Sa'ad itu kebanyakan akwal beliau itu bersandar kepada Al-Waqidi. Apa yang Al-Waqidi bilang, beliau bahasakan. Jadi sumber kalam Ibn Sa'ad dalam jarah ataupun ta'dil itu biasanya, walaupun tidak semuanya, tapi ghaliban, fil ghalib, itu kepada Al-Waqidi. Maka ini catatan tersendiri untuk kalam jarah wa ta'dilnya Ibn Sa'ad dalam tabaqatnya. Ketika beliau menjarah ataupun menta'dil, butuh dibandingkan dengan kalam a'imah yang lain. Kalau dia syadza fihi, menyelisih kebanyakan alim, maka ini ya harus diperhatikan baik-baik, ya, jangan sampai ini bersumber dari Al-Waqidi. Ya. Walaupun beliau punya kalam yang istiqlal, berdiri sendiri, tidak mengambil dari Al-Waqidi, ada, tapi fil ghalib kata Ibnu Hajar, biasanya beliau menjadikan Al-Waqidi sebagai referensinya. Kata beliau, "Wa yumkinu an yu'rafa masdar hukmi Ibn Sa'ad 'ala rawi min khilali nuqulihi 'anil mutaqaddimina fit tarjamah. Haitsu yatabayyana bidzalika ma'khadhu hukmihi 'ala ruwati ghairul mu'asirin lahu." Ya. Kata beliau, pertanyaannya bagaimana caranya kita mengetahui masdar ucapannya Ibn Sa'ad? Ibn Sa'ad kan minal mutakhirin. Ya, minal mutakhirin. Dari mana kita tahu ini referensinya Ibn Sa'ad, ini Al-Waqidi atau bukan? Kata beliau, kita bisa memungkinkan bagi kita untuk mengetahui masdar hukumnya Ibn Sa'ad kepada perawi itu dari apa? Dengan melihat kutipan dia dari para ulama mutaqaddimin dalam tarjamahnya, dalam tarjamah perawinya, dalam tabaqatnya. Dalam kitabnya Ibn Sa'ad juga menukil apa? Memiliki nukulat, ya, memiliki nukul, kutipan-kutipan dari a'immah, ya, terhadap perawi yang sedang dia buatkan terjemahnya, biografinya. Ya. Maka kalau beliau menjatuhkan hukum kepada perawi sahibut terjemah, kita bandingkan hukumnya dia ini kepada apa? Kepada kalamnya a'immah al-mutaqaddimin yang beliau kutip dalam biografi rawi tersebut, dalam terjemah rawi tersebut. Haitsu yatabayyanu bidzalika ma'khadhu hukmihi, ya, yang dengannya akan menjadi jelas dari mana referensi hukum beliau terhadap perawi, terkhusus kalau perawi itu tidak mu'asir dengannya, yakni meninggalnya jauh di atasnya. Pastikan referensinya ulama terdahulu. Ya. Maka di sini bisa dilihat dari mana referensinya Ibn Sa'ad. Wa illa, yakni maksudnya di sini wa illa, yakni kalau kita pastikan, kalau kita punya bukti yang menunjukkan bahwasanya Ibn Sa'ad tidak mendasari kalamnya terhadap ya, kepada Al-Waqidi, melainkan itu hukum ijtihad beliau sendiri bukan dari Al-Waqidi, maka ya, kata Ibn Hajar rahimahullahu taala, ya, faqad qala Al-Hafidz Afwan Az-Zahabi rahimahullah, takallama Muhammad Ibn Sa'ad Al-Hafidhu fi kitab Al-Tabaqat lahu bikalamin jayyidin maqbul. Wa illa ijtihadnya Ibn Sa'ad secara istiqlal yang bukan bersumber dari Al-Waqidi itu diterima. Ya, itu diterima. Kata Al-Hafidz Az-Zahabi, Muhammad Ibn Sa'ad Al-Hafidh, beliau punya komentar dalam jarh wa ta'dil dalam kitab At-Tabaqatnya. Nah, dia punya apa? Kalam jayyid maqbul. Nah. Lakin idza takallama Ibn Sa'ad fi rawin min ahli al-Iraq wa dhahara anna masdara kalamihi naqlul waqidi ta'ayyana hina idzin at-tathabbutus syadid. Namun kalau Ibnu Sa'ad mengomentari ataupun menjarah seorang perawi yang berasal dari Irak. Ya, Irak ya, luas Irak, Kufah, Basra dan seterusnya, dari daerah-daerah di Irak, Baghdad. 6. Kata beliau, kalau Ibnu Sa'ad mengomentari perawi yang berasal dari Irak, ya, dan nampak dari referensi ucapannya bahwa itu berasal dari kutipan Al-Waqidi, berasal dari Al-Waqidi, maka di sini wajib untuk tasabbut asyadid. Faqad qala al-Hafiz Ibnu Hajar, Ibnu Sa'ad yuqallidu al-Waqidiyya wal-Waqidiyyu ala thariqati ahli al-Madinah fil inhirafi ala ahli al-Iraq. Kata al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Sa'ad itu biasanya mentaklid al-Waqidi. Ya, makanya sudah disebutkan tadi oleh Ibnu Hajar fil ghalib, biasanya mengambil hukumnya Al-Waqidi. Sementara Al-Waqidi, beliau manhajnya dalam mengkritisi di sini dalam menjarah seperti tariqahnya ahli Madinah yang apa? Kalau kita mau bahasakan sekarang sense yang positif ya, bukan sense yang negatif. Ada sense yang positif kepada ahli Irak. Yani ya apa? Ketidakinsofan dalam mengkritisi penduduk kota Irak. Ya, ketidakinsofan dalam mengkritisi ahlul Irak. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini sebagai tambahan penting dalam dalam masalah ini, ya. Ada tambahan berkenaan dengan Ibnu Sa'ad, ya, bagaimana tausik beliau, dan ini penting juga karena untuk perawi-perawi belakangan, ya, itu biasanya ya, kalau rawi kutubus sittah kan masyhur ya, di mana kita bisa mendapatkan biografi rawi-rawi kutubus sittah kan masyhur, sudah banyak kitab-kitab itu. Tapi sanad-sanad yang mutaqaddimin yang panjang-panjang ya, kan tidak mungkin seperti misalnya sanadnya Al-Hakim ya, atau misalnya sanadnya yang ke bawah di bawahnya lagi itu kan kok Al-Hakim. Afwan. Masalah sanadnya Al-Baihaqi. Sanadnya apa? Al-Baihaqi. Jelas ya. Sanadnya Al-Baihaqi tentunya tidak akan mungkin semuanya ditemukan dalam tahzib buku-buku Jarh wa Ta'dil. Ya, kenapa? Dzahabi mutaakhirin. Nah, biasanya rawi-rawi yang tabaqatnya di bawah, ya, rawi-rawi dari seorang imam yang dia tabaqatnya sudah di bawahnya kutubus sittah, itu biasanya didapatkan di kitab-kitab semacam ini. Ya, di tabaqat Ibnu Sa'ad, di Tarikh Baghdad, ya, di buku-buku tarikh dicek semuanya. Buku-buku tarajim, ya, dicek seluruhnya. Nah, biasanya Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, ya, kitab ini tabaqat Ibnu Sa'ad rahimahullah menjadi referensi untuk mengecek rawi-rawi yang mutakhir. Rawi-rawi yang mutakhir. Maka mengetahui manhajiyah Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala ini penting. Ini, sebelum membaca kitab tabaqat beliau. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Taib naqtabi adal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.